Saya Bakhtiar Nasir, bagian dari Wahdah Islamiyah sejak lama. Yang kedua, saya bersama Ustaz Muhammad Zaitun juga di Majelis Ulama Indonesia, juga sudah 10 tahun. Saya bersama Ustaz Muhammad Zaitun juga di Majelis Intelektual dan Ulama Muda, juga mendirikan dari awal. Saya bersama Ustaz Muhammad Zaitun juga di Ikatan Ulama dan Da'i se-ASEAN. Jadi kenal baik bahwa keislaman yang dibawa oleh Ustaz Muhammad Zaitun dan Wahdah Islamiyah ini bukan cuma tidak mengandung unsur terorisme, tetapi lebih dari itu, harusnya Indonesia dan umat Islam Indonesia juga merasa bangga dengan adanya sosok seperti beliau. Itu yang saya tahu. Berkaitan dengan media, khususnya Metro TV, janganlah ikut menghembuskan kebencian terhadap Islam dan tokoh Islam atas nama terorisme. Nah, kelihatannya memang saya melihat di sini, apakah kesalahan itu murni dari Metro TV ataukah kebodohan dari mana mengambil datanya. Seakan-akan ini buta dan tidak mengenal proses jurnalisme yang sesungguhnya. Dan untuk itu, saya kira tuntutan Wahdah Islamiyah menjadi rasional, dan saya ikut mendukung atas tuntutan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.